Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalala wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyara muslimin wal muslimat rahiman ya Allah wa iyyakum. Untuk sekian kalinya kita masih bertemu melanjutkan kajian kita kitab Adabul Mufrad yang disusun oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Bab berikutnya yaitu bab kun lil yatimi ka abir rahim. Jadilah kamu terhadap anak yatim seperti ayah yang penyayang. Jadilah kamu menjadi ayah yang penyayang terhadap anak yatim. Kalimat ayah di sini, Imam Al-Bukhari tidak menyebutkan jadilah kamu seperti ayah bagi anak yatim. Tetapi beliau mengkaitkan Abu Rahim, ayah yang penyayang terhadap anak yatim. Kita mengetahui Khofiddin, seorang ayah tentulah sayang terhadap anaknya pada umumnya. Tetapi juga tidak sedikit seorang ayah itu yang kasar dan keras terhadap anaknya sendiri. Memberikan hukuman di luar batas kewajaran. Keras dan kasar tidak hanya dalam tindakan tetapi juga dalam ucapan. Oleh karena itu, Imam Al-Bukhari mengkaitkan ayah di sini dengan sifat penyayang. Jadilah kalian ayah yang penyayang terhadap anak yatim. Sebagaimana juga seharusnya, seorang muslim itu jadilah seorang ayah yang penyayang terhadap anak yatim. Terhadap anaknya sendiri. Memang terkadang seorang ayah dia bersikap kasar, bersikap keras terhadap anaknya sebagai ungkapan kasih sayang dia terhadap anaknya. Oleh karena itu dalam Islam, untuk menjadi seorang ayah yang penyayang itu ada batasan-batasannya. Ada aturannya, sehingga dia disebut sebagai ayah yang penyayang. Oleh karena itu, Khofiddin, Tanpa ilmu syar'i, seorang tidak bisa menjadi ayah yang penyayang. Mungkin sebagian orang mengira untuk menjadi seorang ayah yang penyayang mengabulkan setiap permintaan anak. Apa yang diminta si anak langsung diberikan. Mungkin itulah dalam kaedah mereka bahwasanya menjadi seorang penyayang. Makanya kita lihat anaknya menjadi anak yang manja, tidak mandiri, tidak tahan uji. Karena apa? Semua permintaannya dikabulkan oleh orang tuanya sebagai ungkapan kasih sayang terhadap anaknya. Seorang yang penyayang, ayah yang penyayang tidak seperti itu. Tidak semua yang harus diminta si anak itu harus dikabulkan. Dia harus punya ilmu, punya pertimbangan. Apakah hal itu akan memudorotkan ataukah bahkan akan mendatangkan maslahat bagi si anak. Misalnya, si anak minta kepada ayahnya smartphone misalnya. Sementara dia juga belum layak pakai smartphone. Sekaligus diberikan internet tanpa ada kontrol dari ayahnya. Ini sangat berbahaya. Karena media-media sosial, media internet, dunia maya banyak yang telah merusak anak-anak. Bahkan berapa banyak generasi sekarang ini tidak bisa berinteraksi dengan temannya dikarenakan usianya, waktunya habis dengan digit yang ada di tangannya. Menjadi orang yang cuek, tidak peduli dengan sekitarnya. Yang dia perhatikan hanya digit yang ada di tangannya. Inilah dampak negatif daripada sebuah permintaan. Oleh karena itu, Khofiddin, jadilah kamu sebagai seorang ayah penyayang terhadap anak yatim. Khofiddin, rahimahullah wa iyyakum. Imam Al-Bukhari di bawah bab ini menyebutkan sebuah hadis An Abdurrahman bin Abza. Dari Abdurrahman bin Abza, qala, dia berkata, qala Daud, berkata Daud. Daud di sini yaitu Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam, ayahnya Nabi apa? Ayahnya Nabi Sulaiman. Apa kata Nabi Daud? Kunni lil yatim kal abir rahim. Jadilah kamu terhadap anak yatim ka abir rahim, seperti ayah yang penyayang. Wa'lam annaka kama tazra'u kadzalika tahsud. Ma aqbahal faqra ba'dal ghina wa aktharu min dhalik aw aqbahu min dhalik ad-dalalatu ba'dal huda. Jadilah kamu seorang ayah yang penyayang terhadap anak yatim. Dan ketahuilah, sebagaimana engkau menanam, maka kamu akan memanen. Sebagaimana kamu akan menanam, maka kamu akan memanen. Sungguh sangat buruk seorang yang jatuh miskin. Dan lebih parah dari itu, yaitu dia sesat setelah mendapatkan hidayah. Wa idza wa'adta sahibak fa'anjiz lahu ma wa'adtah. Apabila kamu berjanji terhadap saudaramu, maka laksanakan janjimu, tepati janjimu. Wa illa taf'al yuwarithu bainaka wa bainahu adawah. Kalau kamu tak tepati janji, ini akan menimbulkan permusuhan antara kamu dan temanmu. Wa ta'awwadh billah min sahibin. Dan kamu mintalah perlindungan kepada Allah dari seorang teman. In dzakarta lam yu'inka. Kalau kamu mengingat kebaikan, dia tidak menolong kamu dalam kebaikan tersebut. Wa in nasita lam tudzakkiruk. Kalau kamu lupa, dia tidak mau mengingatkan. Inilah pesan Nabi Daud alaihi salam terhadap kita. Yang pertama beliau sebutkan, kun lil yatimi ka abir rahim. Jadilah dirimu itu seperti seorang ayah yang penyayang terhadap anak yatim. Kemudian beliau juga menyebutkan nasihat, kama tazra'u kadzalika tahsud. Kalau bahasa kita, siapa yang menanam, dia yang mengetam apa memanen? Memanen. Siapa yang menanam, dia yang memanen. Ini merupakan istilah yang sudah sangat umum. Ya, kalau kita yang menanam, tentunya kita yang akan memanen. Karena itu merupakan tanaman kita. Tergantung juga apa yang kita tanam. Kalau kita menanam rumput, tidak akan pernah muncul padi. Kalau kita menanam padi, akan muncul yang dia tanam tanaman, dia insya Allah akan memanen dari tanaman tersebut. Ini menunjukkan ikhwatiddin pentingnya seringnya dalam syariat kita, baik dalam hadis maupun dalam Al-Quran, sering sekali Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan permisalan tanaman. Ya. Sering memberikan permisalan dengan tanaman. Contohnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang antara orang kafir, perbedaan orang kafir dengan orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ibrahim ayat 24, 20 sampai 26. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa faruha fis sama Tidakkah kalian melihat Allah memberikan permisalan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik, pohon yang rindang. Di mana pohon yang rindang ini asluha tsabit. Ini permisalan orang mukmin. Yang akarnya mantap, yang akarnya mencakar ke dalam bumi, kemudian wafaruha fis sama. Sementara cabang-cabangnya menjulang ke langit. Makanya ikhafiddin, orang sering ta'ajub terhadap pohon yang kokoh akarnya dan lebat daunnya di atas ketimbang dengan pepohonan yang merayap. Kok merayap? Menjalar, ya. Seperti semangka, ya. Orang ta'ajub dengan apa? Dengan semangkanya, sementara pohonnya enggak. Tapi berapa banyak orang ta'ajub dengan pohon yang rindang walaupun tak punya buah. Ya. Walaupun tak punya buah, bahkan dijadikan salah satu simbol partai. Saking ta'ajubnya itu. Ya. Jadi kalaupun dia tak berbuah, dia bisa memberikan manfaat lain, yaitu tempat berteduh dan juga bisa merubah CO2 menjadi H2O, ya, H2O air, O2, ya, bisa O2, dia bisa menyejukkan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah permisalan seorang mukmin. Itu pohon rindang tanpa buah. Coba kalau dia berbuah, masya Allah, itu sangat menarik mata, ya, sangat menarik pandangan. Apalagi kalau buahnya dari hijau ke kuning. Makanya kalau antum punya buah mangga, coba ndak usah diambil sampai kuning semua. Itu masya Allah itu pemandangannya. Saya pernah punya seperti itu. Saya biarkan pohon mangga saya di pinggir jalan kuning semua. Setiap orang lewat nengok ke pohon mangga saya. Sampai ada yang nanya, Ustadz gak suka mangga? Saya bilang jangan menuduh. Memang enak ditengok. Enak ditengok ikhwatiddin. Itulah pohon. Itulah seorang mukmin. Akarnya menancap dan daunnya, ranting-rantingnya menjulang tinggi. Kemudian tidak hanya itu, tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha. Dia akan memberikan makanannya kepada manusia dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yadribullahu amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Demikian Allah memberikan permisalan kepada manusia agar mereka berpikir. Artinya manusia yang rahmatan lil alamin itu yang mantap akarnya. Apa itu? Imannya mantap. Ya. Imannya seperti akar tunjang, bukan seperti akar serabut yang dikasih indomie sudah tercabut. Tapi dia bagian akar tunjang, ya, menancap dalam ke hatinya keimanan tersebut. Itulah seorang mukmin. Dan tidak hanya itu, hasil tancapan keimanan tersebut bahkan akan membuahkan hasil, menunjukkan pandangan orang-orang yang ada di sekitarnya. Hanya melihat saja, dia gak bagi-bagi duit. Dia gak bagi-bagi duit. Gak bagi-bagi hasil. Dengan melihat saja, orang sekitar sudah merasa ta'ajub. Masya Allah. Sejuk mata melihatnya. Dengan akhlaknya, dengan adabnya. Itulah seorang mukmin. Belum lagi kalau dia bagi-bagi duit. Masya Allah. Udahlah. Kalau dia ini jomblo, dikejar-kejar akhwat ini. Demikian, sudahlah adabnya bagus, dermawan pula, masya Allah. Makanya seperti, persis seperti pohon yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mathalu kalimatin khabithatin. Adapun permisalan kalimat yang buruk, kasajaratin khabithah, seperti pohon yang buruk. Ijtuthat min fokil ard, malaha min qarar. Yang tercabut dari bumi dan dia tidak mantap. Tercabut dari bumi. Malaha min qarar. Dia tidak tetap tempatnya. Terkadang ke sana, terkadang kemari. Ini seperti orang-orang munafik. Makanya ikhwatiddin, belum pernah ada sejarahnya pohon yang tercabut dari bumi dia akan memberikan buah. Belum pernah ada sejarahnya pohon yang sudah tercabut akarnya dari bumi lantas dia akan menyejukkan pandangan orang yang ada sekitarnya. Enggak. Bahkan orang yang sekitarnya ingin memanfaatkan dia untuk menjadi kayu bakar. Jadi bakar aja nih daripada merusak pandangan. Kenapa ya Khofiddin? Dia akan menunjukkan pemandangan yang buruk. Kenapa? Kering, kerontang. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan permisal orang munafik. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kalian melihatnya, kalian merasa kagum dengan jasadnya. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau dia bicara, kalian akan dengar ucapannya, saking hebatnya dia bicara. Ka'annahum khusyubum musannada. Tapi dia seperti batang yang tersandar. Tidak ada keimanan yang tercancap dalam hatinya. Suatu hari akan ketahuan bahwasanya dia tak punya akar. Akan ketahuan buruk-buruknya. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala berikan permisalan. Ya. Permisalan berupa pepohonan. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dia berkata qala Rasulullah, kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan dengan tanaman. Matsalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi kamatsali atrujah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Permisalan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya itu seperti buah atrujah. Antum mesti tengoklah atrujah di Google. Gimana bentuknya? Di mana aromanya wangi dan enak rasanya. Ya, aromanya wangi, enak rasanya. Kalau pohon tadi ikhwatiddin bermanfaat untuk orang sekitar. Dilihat pemandangannya sejuk mata, apalagi kalau dia berbuah. Kalau atrujah, dia rasanya enak dan bermanfaat untuk orang sekitar, ya berupa wangi. Ya. Buahnya wangi. Wa matsalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsali tamar rihuha la rihalaha wa ta'muha halwun. Dan orang mukmin yang enggak baca Quran itu seperti kurma. Tidak ada aroma tapi rasanya manis. Wa matsalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an matsalu rihana rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Permisalan orang munafik yang baca Quran yaitu seperti minyak wangi. Aromanya wangi tapi kalau dijilat rasanya apa? Siapa yang pernah? Apa rasanya? Pahit kan? Rasanya pahit. Wa matsalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsali hanzalah. Orang munafik yang tak baca Quran seperti buah hanzalah. Laisa laha rih wa ta'muha murrun. Tidak ada wanginya, tidak ada aromanya dan rasanya pahit. Inilah ikhwatiddin beberapa hal yang dimana Quran dan Sunnah menyebutkan permisalan-permisalan dengan pohon. Ya, dengan pohon. Dalam sebuah hadis Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan permisalan seorang mukmin seperti pohon kurma. Ya. Seperti pohon kurma yang daunnya tidak lepas dari pohonnya. Ketika itu Rasulullah bertanya kepada para sahabat senior. Ada satu pohon itu seperti orang mukmin yang pelepahnya tidak pernah lepas dari pohonnya. Pohon kurma itu ikhwatiddin, kalau walaupun daunnya itu kering, itu enggak lepas itu. Sampai ditarik atau didodos oleh si penanamnya. Kalau enggak, dia enggak akan lepas dari batangnya. Selayu apapun dia. Artinya seorang mukmin, walau bagaimanapun dia tidak akan pernah melepas keimanannya. Kata Rasulullah, mukmin ini seperti sebuah pohon yang tidak pernah lepas pelepahnya. Tahu enggak kalian apa pohon tersebut? Para sahabat mikir dan menyebutkan beberapa pohon yang tumbuh di lembah. Di lembah Madinah, namun tidak ada yang tepat. Abdullah bin Umar waktu itu adalah seorang yang paling junior dari kalangan para sahabat. Dia mau menjawab kurma, buah pohon kurma, tapi karena di depan itu banyak orang tua, dia segan mau menjawab. Tapi setelah dia pulang, dia katakan kepada ayahnya. Siapa ayahnya? Umar bin Khattab. Kalau bahasa kita ya, kalau bahasa kitanya nih, ya tadi awak tahulah itu pohon kurma. Kenapa enggak kau bilang? Nah, gitulah. Itulah kalau bahasa kita. Kenapa enggak kau bilang? Sesungguhnya kalau kau bilang itu lebih aku sukai ketimbang ini dan ini dan ini. Itulah bahasa kita lah, ya. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Lagi-lagi Rasulullah memberikan permisalan dengan pohon kurma. Kama tazra'u tahsud. Sebagaimana engkau menanam, berarti engkau akan memanen. Maksudnya ikhwatiddin, ad-dunya mazra'ah. Dunia itu adalah ladang. Tempat kita menanam, tempat kita beramal. Di mana seorang mukmin yazra'u, menanam ladangnya dengan ketaatan, dengan amalan-amalan baik dan dengan keimanan-keimanan. Yang satu hari nanti dia akan memanen. Kama tazra'u tahsud. Sebagaimana engkau menanam, kamu akan memanen. Kapan kita panen? Fi yaumil akhirah, yaitu pada hari akhirat kita akan memanen. Seorang mukmin, apa yang dia tanam, seorang manusia, apa yang dia tanam semasa di dunia, itulah yang akan dia panen nanti di hari akhirat. Kalau dia hanya menanam pepohonan pahit atau pohon yang beracun atau apalah dia namanya, pohon-pohon yang tak bermanfaat, bahkan pohon yang berduri yang akan menyakiti orang-orang sekitarnya, maka di akhirat, maka nanti dia akan memanen duri-duri tersebut. Akan memanennya. Tapi kalau dia menanam pohonan yang baik, ya, dia seperti menanam ketaatan di mata dunia. Semasa dia di dunia, nanti di hari akhirat dia akan memanennya. Memanen berupa pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kama tazra'u tahsud. Sebagaimana kamu menanam, maka kamu akan manen. Apa yang kamu tanam, maka itu yang kamu panen. Kamu tanam durian, maka kamu akan panen durian. Kamu nanam semangka, kamu panen semangka. Artinya dunia tempat menanam, akhirat tempat memanen. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Di sini ma aqbahul faqr ba'dal ghina. Ma aqbahul faqr ba'dal ghina. Kita ulangi sedikit hadisnya. Kun lil yatimi ka abir rahim. Jadilah kamu terhadap anak yatim itu bagaikan seorang ayah yang pengasih, penyayang terhadap anaknya. Artinya, kalau kita berhadapan dengan anak yatim, atau kita mengasuh anak yatim, posisikan diri kita, sikapilah mereka seperti anak kandung. Seperti anak kita sendiri, yang menyayangi anaknya sendiri tanpa membeda-bedakannya. Itu maksudnya. Apakah dia boleh dipukul? Sebagaimana seorang tua, jika memang memukul itu sebuah maslahat, silakan dia boleh memukul. Tapi tentunya memukul itu ada aturannya. Ya, saya kita banyaklah di antara kita yang pernah memukul anaknya. Memukul artinya bukan harus retak kepala, patah tulang kaki. Ya. Memukul, pukul lembut, pukul keras, memukul namanya. Dan di dalam Islam boleh memukul anak. Siapa bilang enggak boleh memukul anak? Pukul istri boleh, silahkan, tetapi ada aturannya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alliqis saut min haitsu yarahu ahlukum." Gantungkan rotanmu, kalau bahasa kita rotan lah ya. Kalau bahasa Arabnya cambuk. Tapi kan enggak pernah kita mukul anak pakai cambuk. Ya kan? Cambuk itu biasa untuk kuda kepang. Ya, untuk kuda. Kalau anak biasanya bahasa kita rotan, ya. Letakkan rotan itu di tempat yang bisa dilihat oleh keluargamu. Kalau bisa kasih tahu, ini rotan bagi siapa yang melanggar peraturan. Nah, tapi letak agak tinggi sedikit, jangan sampai bisa dijangkau. Kalau enggak hilang. Itu dia, pengalaman saya masalahnya itu. Tiga rotan hilang tiga-tiga. Letakkan ikhwatiddin di mana bisa dilihat oleh keluargamu. Artinya untuk apa? Itu sebagai peringatan. Kalau seandainya peringatan SP1 sudah dilayangkan, SP2, SP3, SP4 pukul boleh silakan. Ya. Artinya anak harus tahu bahwasanya kita memukul dia itu bukan karena benci. Ya. Pahamkan dia, ini untuk maslahat dia. Memang ikhwatiddin, mukul anak itu capek loh. Bahkan ada seorang ayah, kalau dia mukul anaknya pakai tangan, tangannya bisa biru. Itu dia. Enggak enak menghukum pukul tuh enggak enak. Apalagi istri dipukul, enggak enak. Apalagi dikasih uppercut jab kiri jab kanan, Masya Allah. Macam Sansa tuh istri. Ya. Itu enggak enak ikhwatiddin. Marah, mukul itu perbuatan yang menyita tenaga. Ya, menyita tenaga. Makanya gunakan pukulan itu seperlunya. Jangan asik pukul. Berapa banyak anak yang dididik dengan cara pukul, kepukul, pukul, kepukul, akhirnya kebal dia. Dosisnya seharusnya 10 mililiter sudah cukup, 10 cc cukup. Ini 3 kilo pun tak bisa mempan dia. Dipukul dia cuma gini aja. Makanya kalau kita lihat, dulu waktu kita sekolah, yang bandel-bandel yang sering dipukul, itu kan itu-itu aja orangnya. Iya kan? Jangan-jangan antum itu ya. Orangnya itu-itu aja. Kalau sudah kena pukul, dia lagi. Memang bandel. Memang nakal orangnya. Memang sudah kebal pukul. Kalau kita kan, begitu guru nengok sudah melotot aja, sudah takut kita kan. Ada anak gak takut. Kenapa? Karena di rumah sudah sering kena pukul. Kalau rotan bagi dia itu macam lidi. Hah, rotan. Udah makanan hari-hari. Makanya ikhwatiddin, ya, jangan gunakan pukulan. Pukulan itu untuk yang terakhir. Ya, pukulan untuk yang terakhir. Untuk anak kita. Yang terakhir baru pukul. Artinya itu sudah jurus pamungkas untuk mendidik anak. Sama juga, mendidik istri itu pamungkasnya yang pukul. Terakhir sekali. Bukan istri gak pakai jilbab, kena jab sekali. Puok! Dek, pakai jilbab lah. Jadi dibogem sekali baru kemudian pakai jilbab lah, Dek. Ditendangnya puk, kena megeri dia. Kemudian, Dek, salat lah, Dek. Ikhwatiddin itu bukan pendidikan. Ya. Bukan pendidikan. Ini membuat anak akan semakin kasar dan akan semakin beringas. Baik. Itu anak. Bolehkah kita memukul anak yatim? Kalau anak kita, okelah, anak kita kan. Bolehkah kita memukul anak yatim? Ikhwatiddin, boleh. Sebagaimana nanti hadis berikutnya. Bolehnya, sebagaimana kandungan dari hadis ini, kul lil yatimi ka abir rahim, jadilah kalian terhadap anak yatim itu seperti seorang ayah yang penyayang. Kita menyayangi anak itu juga boleh dengan cara memukul. Kenapa kita pukul? Agar dia bisa lurus. Dia kita ajarkan adab. Jika memang peringatan-peringatan tidak dia indahkan. Kemudian <tuh-tuh> Wa alam annaka kama tazra'u kadzalika tahsud. Demikianlah bahwasanya sebagaimana engkau menanam maka kamu akan memanen. Ma aqbahal faqr ba'dal ghina. Sungguh buruk sekali orang yang jatuh miskin. Dia tadi kaya kemudian jatuh miskin. Bangkrut. Yang tadinya kaya raya, punya segalanya. Sekarang apapun dia tak punya. Rumah tak punya, kendaraan tak punya. Kemudian dia nyewa pun tak sanggup. Akhirnya dia tidur di bawah kolong jembatan. Ini satu pemandangan yang sangat buruk. Yang tadinya dia kaya raya, akhirnya tak punya apapun. Mengemis di pinggir jalan. Ini pemandangan yang sangat memilukan. Yang sangat memiris hati. Ketahuilah ikhwatiddin, wa aktsaru min dzalika wa aqbah min dzalika ad-dhalalu ba'dal huda. Tapi ada yang lebih parah dari itu. Apa itu? Dia sudah dapat petunjuk kemudian dia sesat. Dia sudah dapat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia abaikan sunnah tersebut. Dia dapat petunjuk, sudah tahu itu yang benar, tapi dia tinggalkan yang benar tersebut. Ini lebih parah ketimbang orang kaya raya yang bangkrut, yang akhirnya dipengemis di pinggir jalan. Kenapa demikian ikhwatiddin? Seorang yang bangkrut di dunia, belum tentu dia masuk neraka. Tetapi seorang yang bangkrut, dikarenakan seorang yang sesat, setelah mendapat petunjuk, maka ancamannya neraka. Ini bangkrut yang paling bangkrut. Seorang yang susah di dunia, sesusah-susah di dunia ikhwatiddin, kalau dia termasuk penduduk surga, dicelupkan kembali, sekali celup saja di surga, kemudian ditarik lagi. Yang namanya celup kan begitu, sebentar ikhwatiddin, seret, ditarik lagi, itu namanya celup. Nanti akan didatangkan penduduk dunia yang paling susah di dunia. Kalau dihitung sekian miliar, mungkin sekian triliun orang. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai nanti orang yang generasi yang melangsung menyaksikan hari kiamat. Ada seorang yang paling susah dari itu semua. Kemudian, tapi dia penduduk surga. Dia dicelupkan ke surga, kemudian ditarik kembali. Apa surga itu berupa cairan ya? Sampai bahasanya celup. Enggak begitu maksudnya. Masuk surga sebentar, kemudian tarik lagi. Keluarkan lagi. Ditanyakan, Allah tanyakan, hei fulan, apakah kamu pernah merasakan kesusahan? Apakah? La wallahi, enggak pernah ya Allah. Bayangkan ikhwatiddin. Kesusahan dia selama 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, itu hilang habis hanya dengan masuk surga sebentar. Hilang semuanya. Tak terasa semuanya. Itu masih sebentar. Gimana kalau dia masuknya sehari, dua hari, tiga hari, setahun, dua tahun. Apalagi kalau selamanya. Gak terfikir lagi rasa susah dia semasa di dunia. Kemudian akan didatangkan seorang yang paling bahagia, serba berkecukupan. Apa yang dia inginkan bisa dia lakukan. Siapa yang dia inginkan bisa dia datangkan. Ya, uangnya banyak melimpah ruah. Hartanya melimpah ruah. Orang melihat orang yang paling senang semasa di dunia. Tapi sayangnya dia penduduk neraka. Dicelup sekali celup neraka, ditarik lagi. Tanyakan, fulan, apakah kamu pernah merasakan kesenangan? Apa katanya? La wallahi, tidak demi Allah. Sekali celup di neraka, hilang semua rasa keindahan yang dia rasakan di dunia. Itu sekali celup. Gimana kalau sehari, dua hari, apalagi kalau sampai selamanya. Demikian ikhwatiddin. Makanya kalau seorang yang bangkrut, yang tadinya kaya raya, kemudian berubah menjadi miskin, menjadi pengemis, itu suatu pemandangan yang miris. Tapi yang lebih parah, dia sudah tahu hidayah. Dia bahkan sudah pernah mengetahui hidayah, kemudian dia tinggalkan. Na'udzubillah min dzalik. Ini lebih parah, lebih miris ketimbang yang pertama tadi. Dan banyak itu ikhwatiddin. Ya. Dia tahu ini hidayah, tapi dia tinggalkan. Dikarenakan mengikuti syahwatnya, dikarenakan mengikuti masyarakatnya, dikarenakan mengikuti komunitasnya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hati-hati ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian wa idza wa'atta sahibak fa anjis lahu ma wa'attahu. Apabila kamu berjanji dengan saudaramu, laksanakan janjimu. Fa illa taf'ali waritsu bainaka wa bainahu adawah. Kalau enggak, nanti akan muncul tunas-tunas permusuhan. Dan memang ikhwatiddin, sering sekali kita itu kalau sudah berjanji, janji kita itu seling molor. Bahkan kalau di Indonesia sepertinya janji itu memang wajib molor. Begitu seringnya. Apalagi kalau kita sudah buat event. Event jam 9:30. Biasanya panitia buat jam 9. Kenapa jam 9? Biasanya datang 9:10. Begitu. Kan sudah menjadi kebiasaan kita. Kita buat jam 9. Jangan datang buat jam 9, Mbak. Buat 9:30. Karena kalau 9, biasanya kumpulnya 9:10. Kalau buat 9:10, kumpulnya 10. Memang begitu. Sudah menjadi kebudayaan kita. Ya, yaitu yang namanya buat acara harus molor. Dan sepertinya fardu ain itu sepertinya. Harus molor. Jadi kalau kita tepat waktu, misalnya acara jam 9, panitia buat tepat jam 9, nanti akan dikritik oleh peserta. Kok tepat jam 9? Kan biasanya jam 10 kalau mulai jam 9. Hah, begitu. Demikian. Seolah-olah di kita itu yang namanya janji itu ya begitu ikhwatiddin. Ya. Karena penyebutan angka beda dengan penyebutan ba'da. Ingat ya. Penyebutan angka beda dengan penyebutan ba'da. Misalnya kita mulai jam 9. Itu penyebutan angka. Beda dengan kita mulai ba'da asar. Maghrib juga asar. Ya. Maghrib juga asar. Ba'da asar itu dari mulai ba'da asar sampai maghrib. 16:30, jam 5, 5:15 itu dikatakan ba'da asar. Tapi kalau sudah penyebutan angka, itu tidak ada makna lain selain angka tersebut. Dan memang ikhwatiddin begitulah kita. Budaya kita begitu. Ya. Tapi ikhwatiddin memang sudah selayaknya kita menghindari ataupun menjauhkan budaya-budaya seperti ini. Tepatlah dalam berjanji. Karena tidak menepati janji itu salah satu tanda-tanda orang munafik. Ya. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan memang bisa muncul permusuhan kalau perjanjian dengan teman itu tidak ditepati. Wa ta'awidz billah min sahibin idza dzakarta lam yu'inka. Dan hendaklah kamu mohon perlindungan pada Allah terhadap teman apabila kamu ingat kamu tidak ditolong. Artinya begini, maksudnya kalau kamu mengingat Allah, dia tidak mendukung kamu dalam mengingat Allah. Misalnya, sudah azan, yuk kita sholat yuk. Temannya bilang, nantilah itu sholat, nanti. Masih azan, masih hayal sholat, nanti. Udah selesai azan, ayo udah selesai azan, nantilah, belum komat. Begitu. Tuh udah komat tuh, alah bentar lagi nih, tanggung. Belum ruku. Jadi ikhwatiddin, mohon perlindungan Allah dari teman seperti ini. Ya. Mohon perlindungan Allah dari teman seperti ini yang tidak membantu kita dalam hal kebaikan. Ini berbahaya ikhwatiddin. Makanya seorang mukmin harus pilih-pilih teman. Jangan sembarangan pilih teman. Jangan sembarangan. Ya. Karena akan berpengaruh terhadap dirinya, apalagi teman dekat. Rasulullah katakan, almar'u ma'adini khalilihi, seorang itu sama dengan teman dekatnya. Agama seseorang itu sama dengan teman dekatnya. Bisa saja seorang yang soleh menjadi lalai gara-gara teman dekatnya. Dia seorang yang soleh, gak hobi bola, asik diajak main bola aja. Bisa gak jadi hobi bola dia? Bisa ikhwatiddin. Gak boleh orang soleh main bola? Hah? Boleh. Tapi jangan asik main bola aja kerja. gara-gara yang diingatnya bola, jadi pencandu bola, Allahu Akbar, yang diingatnya, aduh tadi kok gak kutendang pojok, kalau gak kan gol, kalau aku pakai sliding kan bisa gol, itu yang teringat. Demikian ikhwatiddin. Jadi kalau ada teman, kalau main bola, semangat peginya. Kalau ngaji, enggak. Enggak usah kawani, enggak usah kawani itu. Jangan lebih banyak ngumpul di lapangan futsal ketimbang di lapangan taklim. Iya. Terkadang sih, kita ada berniat untuk mempererat ukhuwah dengan cara membuat event-event main bola dan event-event olahraga yang lainnya. Ikhwah, kita sudah lama mencoba. Bahkan tidak di futsal. Lapangan kecil. Lapangan Tiri Pardidi itu kita sewa. Ternyata memang ketika main bola rame. Ketika ngaji, enggak ada. Memang dakwah itu enggak begitu, Khofiddin. Ya. Dengan cara-cara seperti itu memang apa namanya? Belum terbukti bisa. Belum terbukti. Apalagi di lapangan. Di lapangan itu, namanya juga lapangan. Berebut bola. Ketendang kaki kawan, tepijak kaki kawan. Sakit dia rasa. Apa enggak jengkel juga dia? Enggak bisa. Afwan, bisa. Bengkak kakinya afwan juga. Namanya juga main. Makanya berhati-hati ikhwatiddin. Ya. Tidak ada lapangan dakwah di medan futsal. Enggak ada. Lapangan dakwah seperti ini. Ya, di kajian-kajian. Demikian ikhwatiddin, rahimani Allahu wa iyyakum. Bukan enggak boleh main futsal. Nah, jangan salah pula klien. Nanti salah paham klien. Bukan enggak, silakan main, silakan. Ya, silakan. Kemudian ikhwatiddin, rahimani Allahu wa iyyakum. Selanjutnya, kemudian wa innasita lam yudzakkiruk, kalau kamu lupa, kamu enggak diingatkan. Misalnya nih azan nih, dia dengar tuh azan, enggak diingatkan ya kita. Kita lagi asik apalah begitu, mungkin kita kerja, dia dengar tapi dia enggak ingatkan kita. Yuk kita sholat yuk. Ikhwatiddin, kalau ada teman seperti ini ikhwatiddin, enggak usah kawani. Sekedar kenal saja. Wa ta'awudz billah. Mohon kepada Allah perlindungan dari teman yang seperti ini. Kalau kita berbuat baik tidak dibantu, dan apabila kita lupa tidak diingatkan. Artinya apa ikhwatiddin? Bertemanlah dengan teman. Kalau kita berbuat baik, dia membantu. Nanti kita buat infak keliling yuk. Ayo, gimana? Begitu. Dibantu dia, diberi dukungan. Kalau kita lupa, dia ingatkan. Ya, kita lupa, diingatkan. Misalnya ini, mau taklim. Pagi ini kan ada taklim ya. Oh iya, gimana kita? Ayo, pergi, bareng. Begitu. Itu baru namanya teman. Ya, itu baru namanya teman. Oleh karena ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhattu ma'a ar-rasuli sabila, yaitu pada hari nanti orang-orang zalim menggigit tangannya. Apa katanya? La ya laitani takhattu ma'a ar-rasuli sabila, wahai seandainya aku ikuti jalan rasul. Ya laitani takhattu ma'a ar-rasul, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, wahai seandainya aku tak jadikan si fulan sebagai teman dekatku. Kenapa? Laqad adallani ba'da dzikri ba'da idja'ani. Dia yang sudah menyesatkan aku setelah datang hidayah itu kepadaku. Berapa banyak ikhwatiddin orang-orang yang berjatuhan dari jalan dakwah. Sudah ngaji, ketemu teman, enggak ngaji lagi. Begitu. Sudah mulai tumbuh jenggotnya. Begitu dapat teman, masuk lagi jenggotnya. Enggak jadi tumbuh. Demikian ikhwatiddin, gara-gara teman. Selanjutnya ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu para salafus saleh pernah mengatakan bahwasanya min fikhir rajul, di antara fikih untuk memahami seseorang, min fikhir rajul, untuk memahami seseorang itu bagaimana? ma'kaluhu, siapa teman makannya. Wa mashrabuhu, siapa teman minumnya. Wa mamsyah, dan siapa teman jalannya. Kalau mau memahami seseorang, lihat dia makan dengan siapa. Kalau dia makan dengan orang baik-baik, kalau dia makan dengan orang yang bertakwa, dia itu orang baik. Siapa teman minumnya? Siapa teman nongkrongnya? Di mana tempat dia nongkrong? Ya, di mana tempat dia nongkrong? Itu akan menunjukkan siapa dia dan siapa teman jalannya. Makanya Khofiddin, antum mau menilai seseorang teman, lihat siapa teman jalannya. Kalau dia mungkin kita enggak paham, teman jalannya mungkin kita paham. Kalau teman jalannya orang soleh, berarti dia adalah orang soleh. Itu cara min fikhir rojul. Artinya apa Ikhafiddin? Seorang yang faqih, faham, dia akan pilih-pilih siapa teman makannya. Ya, dia akan pilih-pilih. Bukankah Rasulullah mengatakan, la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Jangan ada yang makan makananmu kecuali orang yang takwa saja. Jangan ada yang makan makananmu kecuali orang yang takwa saja. Artinya bagaimana? Ya, gak akan mungkin seorang dia makan bareng kecuali dengan orang-orang yang bertakwa. Tandanya dia nyaman dengan orang-orang yang bertakwa. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Satu hadis lagi. An Asma bin Ubaid. Dari Asma bin Ubaid, qala, dia berkata, qultu li bini sirin. Aku berkata kepada bini sirin, indi yatim. Aku mengasuh anak yatim. Qala, dia berkata, isna' bihi ma tasna'u biwaladik. Sikapilah dia sebagaimana engkau menyikapi anakmu. Idribhu ma tadribu waladak. Pukul dia seperti kamu memukul anakmu. Begitu Khofiddin. Ini menunjukkan bahwasanya boleh kita pukul anak yatim. Boleh. Tapi ingat, kita memukul dia seperti memukul anak. Sebagaimana kita memukul anak itu tujuannya untuk apa namanya? Untuk memberi dia adab. Untuk memperbaiki sikap dia yang salah. Itulah yang namanya memukul anak. Demikian juga boleh kita memukul anak yatim. Jadi bukan yang diasumsikan sebagian orang, kalau pelihara anak yatim tidak boleh dipukul. Akhirnya anak yatim ini jadi bandelnya luar biasa. Ya kan? Sampai-sampai image di tengah masyarakat, kalau sudah yatim identik dengan bandel. Begitu Ikhwatiddin. Saya dengar sendiri, dia bandel. Anak yatim, pantas. Begitu. Kenapa? Sepertinya kalau sudah anak yatim itu kebal hukum. Tidak boleh dipukul. Boleh dipukul. Tapi ingat Ikhwatiddin, kita pukul itu pukul sayang. Kita melihat ada maslahatnya kita pukul. Jangan sampai anak kita pukulnya dikit, anak yatim yang salah pukulnya macam pukul maling. Ya, ini jelas diharamkan. Artinya sama seperti yang tadi. Kun lil yatimi ka abir rahim. Jadikanlah diri kalian itu menjadi anak seorang ayah yang penyayang terhadap anak yatim. Jadi intinya Ikhwatiddin, perlakukan anak yatim seperti kita memperlakukan anak kita sendiri. Kita perbaiki, kita cukupi makanannya, minumannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, pendidikannya, dan kalau memang perlu dihukum, silahkan hukum. Kalau dia perlu dipukul, perlu dipukul. Tapi ingat, di dalam Islam, hukum pukul itu alternatif terakhir. Ingat ya, hukum pukul itu alternatif terakhir. Jangan sampai kita orang tua memukul anak. Kalau ditanya, berapa kali bapak sudah mukul anak bapak? Gak tahulah, banyak kali, gak terhitung lagi. Jangan. Ya, jangan. Kalau bisa kita mukul anak itu gak sampai 5 jari. Saya mukul anak berapa? 2 kali lah selama 16 tahun misalnya. Harusnya begitu, jangan. Berapa mukul anak pak selama 10 tahun? Mungkin udah 2500 kali lah gitu. Saking banyaknya. Allahu Akbar. Ikhwatiddin, jangan. Ya. Sekali lagi, pukul itu alternatif terakhir. Bukan alternatif yang pertama. Sesungguhnya, mazada min unfin illa syanah. Tidak ada kekerasan itu tidak akan menambah kecuali semakin buruk. Demikian ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Oleh karena itu, bagaimana caranya agar kita memukul anak itu merupakan pendidikan. Pukul dalam keadaan tidak emosi. Ya. Pukullah anak kita dalam keadaan tidak emosi. Memang dia pantas kita pukul. Sebab kalau kita pukul dalam keadaan emosi, nanti berujung apa? Berujung pukulan kita itu tidak terkontrol. Itulah dia. Antum tahu gimana orang emosi? Mukulnya. Kalau dia pukul, gak emosi, terkontrol. Seberapa kira-kira sakit yang kita perlukan untuk dia. Tapi kalau sudah emosi, itu dari belakang mas. Bunyi, zut, begitu. Iya, gak terkontrol lagi. Makanya jangan emosi mukul. Kalau sudah emosi, ikhwatiddin, apa kata orang? Kata orang Arab, al-ghadabu, marah itu, yabda'u bidayatuha al-junun, wa nihayatuha an-nadam, kata orang Arab. Yang namanya marah, mulanya seperti orang gila, akhirnya adalah penyesalan. Makanya mukul, ingat, jangan emosi. Kalau sudah emosi, patah tangannya. Baru, ya Allah, kok sampai patah tangannya? Nak, maaf nak, gak begitu maksud bapak. Gak maksud apalagi sudah patah tangannya. Makanya hati-hati dalam menghukum pakai pukul. Demikian ikhwatiddin. Ya, demikian aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa salam muslimin innahul ghafur rahim. Silakan para ikhwan bertanya melalui para akhwat nanti bertanyanya. Jam 6 kurang 15 jatah akhwat. Pertanyaan. Usia berapa anak boleh dicubit atau dipukul Pak Ustadz? Sebagian ulama menyebutkan usia 10. Dikiaskan dengan sholat. Muru auladakum bis sholati wahum fisa bi'isinin. Suruh anak kalian sholat di saat mereka berusia 7 tahun. Wadribu alaiha wahum fi asyara sinin. Dan pukul dia kalau dia sudah berusia 10 tahun. Namun ikhafidin Allahu a'lam bisawab, usia sebelum itu juga dibolehkan selama pukul kita itu punya takaran. Ya. Kalau bayi boleh enggak dipukul? Ikhafidin, pukul itu hanya diberikan kepada si anak kalau dia tahu itu sebagai hukuman. Kalau enggak tahu dia sebagai hukuman enggak boleh dipukul. Karena tujuan hukuman memukul itu untuk memperbaiki dia. Kalau dia gak paham gak boleh. Ustadz, bagaimana hukum merapikan jenggot menjadi pendek karena disuruh atasan kantor? Saya merasa berdosa motong tapi karena terpaksa disuruh atasan. Ya sudahlah, merasa berdosa ya berdosalah. Banyak-banyaklah istighfar. Jenggot itu wajib ikhwatiddin. Itu sudah kesepakatan para ulama yang 4. Ya. Walaupun dia kalau pelihara jenggot seperti tusuk sate, tetap wajib. Alasan tusuk sate gak bisa dijadikan sebagai dispensasi untuk cukur jenggot. Ingat itu. Tusuk sate tidak bisa jadikan dispensasi untuk mencukur jenggot. Jadi gimana Ustadz? Saya disuruh atasan. Ya sudahlah. Berarti ya nanti kalau antum di akhirat ditanya kenapa tuh cukur jenggotmu? Disuruh atasan. Terpaksa ya Allah. Ya semoga Allah memberi. Oh terpaksa. Ya syukur-syukur begitu. Ya udah Kak, maafkan. Syukur-syukur dimaafkan. Kalau enggak tahankan. Begitu. Karena kalau masalah disuruh, kadang-kadang ikhwatiddin, manusia ini atasan enggak nyuruh-nyuruh kali sebenarnya. Syukur ya. Maksudnya, dipaksa, Pak. Gitu. Dipaksa, Pak. Oh iya, udahlah, dipaksa. Cemana terpaksa? Panjeman, jenggotmu panjang kali. Nah, misalnya dia lagi di kedokteran gitu kan, dengan seniornya. Alah, jenggot. Besoknya habis. Kenapa dicukur? Dipaksa senior. Panjeman gitu-gitu aja. Saat ini Ana lebih memilih diam-diaman dengan ibu Ana. Dikarenakan buruknya lisan dan akhlak Ana. Dikarenakan buruknya lisan dan akhlak Ana. Dengan seperti ini Ana lebih baik ketimbang Ana selalu bicara dengan ibu Ana. Apakah hal seperti itu boleh Ana lakukan? Boleh. Ya, boleh dilakukan. Gak banyak ngomong. Tapi bantu terus dia. Nyapu, cuci piring, cuci baju, ngepel. Begitu. Jangan diam-diam. Cuci piring. Jadi bicara seperlunya. Begitu. Gak banyak ngomong tapi bicara seperlunya. Itu dia. Tidak setiap bicara itu ikhofidin pera. Sering juga bicara itu emas. Ketika antum dipanggil, "Nak, bicara pera, diam emas." Diam aja lah. Dikutuk mama aja di batu, bertau. Demikian ikhofidin. Nyaut, itu bicara emas. Ketika kita melihat kemungkaran, kita bicara, itu bicara emas. Bahkan kalau kita diam, Rasulullah mengatakan, syaitanu akhros, yaitu setan yang tuli. Kalau diam-diam saja dengan setan yang peka. Ya, kalau mendiamkan kemungkaran. Jadi diupayakan banyak diam tapi tetap bekerja dan membantu orang tua. Tapi imamnya hukum sholat zuhur. Tapi imamnya hukum sholat zuhur tapi imamnya mengeraskan bacaannya, apakah sah-sah? Karena terkadang Rasulullah juga mengeraskan bacaan. Tapi terkadang, bukan terus-terusan. Ustadz, bagaimana menasihati suami yang lebih suka ngabisinkan waktunya di tempat ngopi daripada bersama keluarga? Inilah antum nih para suami. Ya. Pertama kita tinjau dari istri. Ibu, kalau ibu seorang istri, coba pertama introspeksi dulu. Ibu bau apa enggak? Itu dulu. Nanti jangan-jangan suami ibu enggak betah di rumah karena bau badan yang tak terkendali. Udah. Oleh karena itu di saat suami di rumah, berbenah dirilah. Yang kedua, kira-kira cerewet enggak di rumah? Terkadang suami tak betah di rumah karena dicerewetin. Itu dia. Suami datang pulang dari kantor. Bang, dari mana bang? Dari kantor. Kantor sebelah mana? Ya Allah, sebelah mana? Ya sebelah biasa. Dengan siapa ya tadi? Tadi meeting. Dengan siapa aja? Fulan. Ibu itu ada enggak samping abang tadi? Jadi ketika dicerewetin seperti itu, suami bisa tidak betahan. Begitu. Atau begitu pulang langsung, bang, HP bang. Mana? Mau inspeksi. Nengok. Ini ada password, kok tukar deh passwordnya. Tukar. Para suami juga, gak usahlah yang namanya password, HP di password. Itu juga mengundang kecurigaan istri. Kadang-kadang passwordnya sampai 25 angka. Sudah tingkat security yang paling tinggi. Akhirnya istri, kenapa rupanya ini kok di password-password begitu. Istri juga jangan terlalu curiga dengan suami. Akhirnya suami harus mempasswordnya. Demikian. Itu satu. Sudah. Jadi berbenahlah rumah diri ibu dan rumah ibu di saat suami ada di rumah. Kemudian untuk para suami, bahwasanya kita harus jadikan rumah kita itu sebagai surga. baiti jannati. Surga, rumah itu surgaku. Di mana waktu kita, sisa waktu kita itu sebenarnya istri dan anak kita lebih berhak untuk mendapatkan itu ketimbang kita nongkrong di warung kopi. Ada satu kisah ikhwatiddin, seorang ibu ketika suaminya pulang jam 5 ke rumah itu sudah bergegas untuk ke kedai kopi. Kenapa? Karena sudah dinanti oleh lawan main catur. Itu dia, main catur aja. Demikian ikhwatiddin. Maka bagi para suami, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena waktu itu sangat dibutuhkan oleh keluarga-keluarga antum untuk pendidikan mereka dan untuk perhatian mereka. Seorang wanita itu tidak hanya butuh duit, dia juga butuh perhatian. Dan juga tidak butuh perhatian kalau enggak pakai duit. Jangan dikira, udahlah, istri itu cukup perhatian saja, enggak perlu duit. Oh, jangan kira. Perlu dua-dua, duit dan perlu perhatian, ya kan, Bu? Tuh, kan enggak percaya antum. Iya, perhatian aja enggak cukup, cinta aja enggak cukup, dia juga butuh duit. Begitu. Ya, jadi seimbang antara belanja dengan perhatian. Ustadz, apakah menanam pohon bidara mendapatkan pahala dan apa saja khasiatnya? Menanam pohon bidara enggak ada hukumnya, boleh-boleh saja. Tetapi pohon bidara itu menurut ahli herbal banyak kegunaannya. Kemudian juga beberapa ulama menyebutkan bahwa daun bidara itu bisa menolak jin. Memang saya enggak ketemukan hadisnya. Itu perkataan para ulama bahwasanya pohon bidara itu, daun bidara itu bisa menolak jin. Dimandikan, ya, airnya di rendaman itu kemudian dimandikan. Allahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana hukumnya meminta didoakan oleh anak yatim dengan cara khusus mengundang anak tersebut? Ikhwatiddin, anak yatim itu anak-anak. Gimana dia mau mendoakan? Tidak ada keutamaan didoakan oleh anak yatim. Enggak ada. Kenapa dia anak yatim? Dikarenakan apa? Meninggal bapaknya. Man mata abuhu walam yablugh. Yang meninggal bapaknya dan dia belum baligh. Kalau yang dilakukan oleh sebagian orang sekarang, misalnya ada rezeki ngundang anak yatim, kemudian diakhiri dengan doa. Si anak yatim, namanya juga anak-anak, sambil ngangkat tangan ngobrol dengan kawannya. Berapa tadi? Amin. Berapa isinya? 50 ribu. Amin, katanya. Dia gak tahu apa yang didoakan. Ya, tidak ada keutamaan didoakan anak yatim, nggak ada. Demikian, sebagaimana dilakukan oleh orang sekarang. Jadi bagaimana santuni mereka, itu yang ada keutamaannya. Sebagaimana yang telah kita pelajari, ana wakafilul yatim kahataini yaumil qiyamah. Aku dan pengasuh anak yatim begini nanti di hari kiamat dekat. Ya, itu ada, bukan untuk minta didoakan. Bagaimana kita mengetahui ciri orang Syiah di sekitaran kita? Ikhwatiddin, di antaranya kalau dia lihat, kalau antum lihat mereka kalau sholat bawa tanah. Tanah tembikar ditaruh di depan sujud, itu ciri Syiah. Karena apa? Mereka enggak akan sholat kecuali pakai tanah Karbala itu. Mereka katakan tanah dari Karbala. Harus ada itu diletakkan di tempat sujudnya. Itu di antara salah satu yang sangat mencolok. Teman saya mengatakan bahwa ada hadis mengatakan jika terjadi perpecahan di kalangan umatku, ikutlah yang paling banyak pengikutnya. Benarkah ini? Enggak. Ya. Tidak. Bahkan ayat menyebutkan sebaliknya. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilih. Kalau engkau mengikuti kebanyakan orang, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ini kebalikan malahan. Ustadz, ana baru nazar dengan akhwat. Mantap, alhamdulillah. Di bawah lagi. Udah, sama. Insyaallah bulan depan ana khidbah. Tapi ana baru tahu kalau si akhwat tidak bisa diwalikan oleh ayahnya. Karena masa lalu ayahnya, itu gimana hukumnya Ustadz? Dan ana mohon nasihat pencerahan Ustadz. Baik. Ikhwatiddin. Antum menikah dengan siapa sekarang? Dengan akhwat. Antum sudah tahu dia seorang akhwat yang solehah? Tahu. Baik akhlaknya? Sudah. Mengenai wali, ya, mengenai wali, itu bisa diwalikan oleh Tuan Kadi. Dia enggak bisa diwalikan oleh ayahnya dikarenakan mungkin dia hasil anak haram. Ikhwah, yang haram itu perbuatan orang tuanya, bukan anaknya. Wala taziru wa ziratu wizru ukhra. Sesungguhnya seorang tidak akan mengemban dosa orang lain. Si anak tidak berdosa. Ya. Si anak tidak berdosa. Dia tidak tahu apa-apa tentang perbuatan kedua orang tuanya. Jadi yang terpenting, ya, yang terpenting akhwatnya. Kalau antum lihat orangnya bagus, masya Allah, soleha, akhlaknya bagus, kemudian cantik pula. Jadi bagaimana? Hanya itulah latar belakang orang tuanya. Maka nasihat saya, ikhwatiddin, lanjutkan. Lanjutkan perjuangan antum. Ya, karena itu dosa orang tuanya, bukan dosa si akhwat. Apakah zakat fitrah boleh disampaikan langsung kepada fakir miskin atau harus melalui panitia zakat? Boleh langsung. Ustaz, bagaimana adab yang baik ketika ingin memberikan kepada pembicara ketika tabligh akbar bahwasanya waktu yang telah ditentukan telah habis agar tidak menyela ketika berbicara? Antum tulis selembar kertas, tulis Pak Ustaz waktu habis. Gitu, jangan senggol. Pak, habis, Pak. Jangan. Ya. Tulis saja kertas, taruhkan di depannya. Begitu. Sibuk dia enggak lagi, tulis lagi, lebih besar, letakkan depannya. Begitu ikhwatiddin. Nanti dia akan mengatur ritme dia. Tapi ikhwatiddin, jangan langsung pas habis-habis bilang, "Ustaz, 10 menit lagi waktu habis." Ingatkan. Jadi dia bisa mempercepat kalau dia punya makalah, target mempercepat jalan makalahnya. Ya, jangan tiba-tiba lagi semangat, "Ih, Ustaz, habis waktu." Jangan seperti itu. Ya, jadi ada lampu kuningnya, kemudian baru masukkan lampu merahnya. Taib ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Alhamdulillah untuk antum para ikhwan sudah selesai. Ya, antum silahkan untuk beranjak, saya melanjutkan masih dengan akhwat, masih ada 10 menit lagi. Silakan antum sudah boleh dipersilakan untuk meninggalkan tempat. Akhwat, coba dikirim kembali pertanyaannya. Karena tadi bercampur dengan pertanyaan ikhwan. Bismillah Ustaz, apakah Syiah juga terpecah? Dan apakah semua golongan Syiah kafir? Umumnya sekarang Syiah itu sudah kafir. Adapun Syiah Zaidiyah, mereka penyimpangannya hanya satu, yaitu bahwasanya Ali bin Abi Thalib lebih afdol dibandingkan yang lain. Dibandingkan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Hanya itu. Adapun mereka tidak mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ustaz, nasihati agar saya mudah memaafkan orang yang telah menyakiti hati saya. Benar-benar sakit hati saya itu. Bahkan hampir membuat saya dendam. Para akhwat sekalian, ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha penerima taubat, Maha pengampun. Terimalah maaf dia dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala juga memaafkan dosa-dosa yang kita lakukan. Karena al-jaza' ma'al jinsil amal, sesungguhnya al-jaza' ma'al jinsil amal, balasan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Apabila kita suka memaafkan orang, maka kita juga akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada di antara kita yang terlepas dari kesalahan. Ustaz, bolehkah kita sholat istikharah setelah menerima lamaran seorang ikhwan? Apakah boleh sholat istikharah setiap hari sampai saya menemukan jawaban dari doa sholat istikharah saya? Perhatikan, istikharah itu, ya, istikharah itu tidak harus ada jawabannya melalui mimpi atau apapun dia. Istikharah itu jawabannya yaitu apabila anti berlanjut, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan anti. Itulah hasil istikharahnya. Kalau seandainya ketika pengurusan batallah atau sulit sekali untuk melanjutkannya, berarti Allah menginginkan tidak terjadi perjodohan tersebut. Makanya yang namanya istikharah tidak harus dapat jawaban dari mimpi ataupun tidur. Demikian. Ustaz, bolehkah kita membeli tanah garapan? Enggak boleh. Enggak boleh beli tanah garapan, itu punya pemerintah. Bagaimana caranya menasihati teman yang merujuk kepada ustaz yang menghalalkan musik? Belikan bukunya, kasihkan ke dia. Kalau ada ceramah-ceramah, ya, hadiahkan juga filenya ke dia. Adapun hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya punya teman non muslim, sama-sama perempuan, namun selalu mengingatkan saya dan mukung saya dalam ibadah. Dan saya nyaman sekali berteman dengan dia. Sedangkan kata orang yang non muslim itu bukan muhrim kita. Jadi gimana Ustaz? Jadi saya tak boleh berteman dekat. Berteman dekat gak boleh. Tapi yang non muslim itu bukan mahrim artinya. Artinya seorang wanita muslim boleh menampakkan auratnya kepada wanita walaupun dia tidak muslimah. Boleh. Ya. Itu pendapat yang rajih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'adduna man haddallahu wa rasulah. Kamu tidak akan dapati orang-orang yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jika kita bertugas sebagai petanggung jawab peralatan di suatu acara, namun acara tersebut mengharuskan adanya hiburan berupa nyanyian yang mengandung musik, alhasil kita berkewajiban menyediakan alat musik untuk memainkan saat kegiatan berlangsung. Bagaimana solusi masalah ini? Padahal kita tahu musik itu haram. Jangan jadi petugasnya. Ana seorang akhwat. Bismillah. Jika kedua orang tua telah meninggal, siapa yang harus menjadi wali anak perempuan ketika menikah? Abangnya atau pamannya? Boleh pamannya, boleh abangnya. Ustadz, apa hukumnya kuliah di lingkungan orang-orang tarekat? Apa hukumnya kuliah di kalangan orang-orang tarekat? Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Apakah dia khawatir dengan ketarekatannya? Kalau dia khawatir dengan syubhat-syubhatnya, maka tinggalkan itu. Ya. Karena asyubah al-qulubu dha'ifah wa syubhatu qattafah. Hati itu lemah dan syubhat itu sangat kuat menerjang. Ustaz, apa hukumnya menyatukan dua istri dalam satu rumah? Jazakumullah khairan. Apabila seorang berpoligami, maka masing-masing istri punya satu rumah. Kalaupun rumahnya kecil, maka silakan sekat dua. Punya rumah masing-masing, punya dapur masing-masing. Ya, tidak satu. Karena Rasulullah juga punya beberapa istri dan punya rumah masing-masing. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, waqarna fi buyutikunna, wahai para istri Rasul, para istri-istri Rasul, tetaplah kalian tinggal di rumah-rumah kalian. Tandanya satu istri, satu rumah. Yang penting satu rumah, tidak harus besar. Ustadz, anak kuliah di UIN Fakultas Syariat dan ada mata kuliah filsafat hukum Islam. Jadi bagaimana hukum anak mempelajari dan mengikuti mata kuliah tersebut? Sama seperti tadi, al-qulubu dha'ifah wal syubhatu qattafah. Hati itu sangat kuat, hati itu sangat lemah, dan sementara syubhat itu sangat kuat menerpa. Kalau anti khawatir dengan syubhat, ya sudah, enggak usah ikuti kuliah tersebut. Kalau memang diwajibkan, ya sudah dengar-dengar saja. Atau enggak usah dengar, pura-pura dengar aja, enggak usah dengar. Menyolati seorang yang dalam semasa hidupnya tidak pernah mengerjakan sholat, sedangkan kita mengetahui bahwa siapa bayaran orang kafir. Ikhwatiddin, kalau memang dia kita yakin tak pernah sholat sama sekali, maka jangan sholatkan. Karena para ulama sepakat, mereka yang tak pernah sholat maka dia kafir menurut kesepakatan para ulama. Bis. Wih, panjang kali yang ini. Bagaimana kalau kita punya teman yang dulunya Allah kasih hidayah, tapi kadar Allah sekarang malah suka chattingan dengan ikhwan di kampusnya? Apakah anda harus jauh menjauhi dia juga? Tapi semakin saya menjauh, dia semakin jauh, Ustaz. Yang dulu selalu pakai handshake kemana-mana, saya sudah tidak lagi. Anas juga sudah selalu menasihati, tapi kadar Allah dia hanya ya-iya saja. Apakah tetap harus anda jauhi? Tetap dinasihati. Ya, intinya tetap dinasihati. Kalau dijauhi pun gak dinasihati, percuma. Ya, jadi tetap dinasihati. Mengenai hasilnya, biarkan itu kita suruh, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apa hukum meninggalkan salat Jumat karena bekerja sebagai satpam? Enggak boleh. Bis. Demikianlah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu muslimin innal ghafur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.